Bismillahirrahmanirrahim. Wasu alaihim naba Ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Qalu na'budu asnaman fa nadallu laha akifin. Qala hal yasma'unakum iz tad'una aw yanfa'unakum aw yadurrun. Qalu fal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Waslulan maca'na sira Muhammad. Kowe macano alihi ing atase kufari Mekah, kufari Mekah ateges kafir Mekah. Dadi sinten mawon Nabi Ibrahim ing critane Nabi Ibrahim, khabar Ibrahim ateges ing critane Nabi Ibrahim. Wa intalan ten kebatal minuh saking dawuh Ibrahim apa dawuh iskola labihi. Nalikane dawuh sapa Ibrahim labihi maring bapak Ibrahim, maqamihi lan kaumi Nabi Ibrahim. Dawuh matak budi, mak ing apa tak budi nyembah sira kabeh. Kalau bodoh jawab, sapa kaum nak butuh asnam. Nak butuh nyembah kita asnaman, ing piro-piro berholo. Sorohu bodoh jelasno, sapa kaum bil fi'li kelawan fi'il. Rupane nak butuh asnaman, liya'tifu, supaya bodoh ngatafno sapa kaum aling ngatas iki dawuh fanadzallullaha akifin. Mongko dadi kita laha maring asnam akifina khali wong sing itikaf kabeh. Manane sing meneng kabeh mukim tegese jumeneng kita manggon naharon ing dalam wektu rino ala ibadatiha ing atase ngibadah ning asnam. Zaduhu padha nambahi sapa kaum Ibrahim ing hadal jawab fil jawabi ing dalam jawaban iftikharon karana sombong sombong bihi kelawan al uquf lailan wa nahar. Bihi ay bil uquf lailan wa nahar. Manane itikaf tembe kundhus seneng. Kala dawuh sapa Ibrahim hal yasma'unakum. Kowe kok nyembah berhala hal yasma'u ana apa padha iso ngrungokno sapa asnam kum ing sira kabeh. Iftatuna nalikane donga sira kabeh, khinatatuna nalikane kowe donga sira kabeh. Awayan fauna utawa maringi manfaat sapa asnam kum ing sira kabeh in abet tumuh, lamun nyembah sira kabeh rumeng asnam. Awaya duruna utawa ngeke bahaya sapa asnam kum ing sira kabeh ilam tak buturum lamun ora nyembah sira kabeh rumeng asnam. Kowe nganti nyembah berhala iku apa manfaate apa madharati? Apa ya krungu nak pas kowe donga? Kalu padha jawab sapa kaum bal wajadna bali metuki kita apa ana ing kira-kira bapak kita. Kadali ka ing khali kaya mengkon-mengkon ibadah ya faluna padha nglakoni sapa abauna. Sapa terus ngene? Emis lah ngene iki. Ngene. Emis la fi'lina tegese padane kelakuan kita atau perilaku kita. Kala dawuh sapa Ibrahim afara'aitum ana to ngerti sira kabeh akhbiruni jek aku critani mak ing perkara kuntum kang ana sira kabeh tak budune kang nyembah sira kabeh. Antum ya sira kabeh wa abakum lan bapak-bapak sira kabeh lagamuna kang dhisik kabeh. Kuwe lan apa sing mbok sembah bapak-bapakmu fa innakum aduwwi. Mongko sak temne kabeh ku aduwwi niku musuh li kedue ingsun. Kuabeu musuhku lah kudu tegese ora nyembah ingsun hukum ing kabeh illa rabbil alamin kecuali sing tak sembah mung pangerane wong sak donya. Ae lakin rabbil alamin tegese pangerane wong sak alam kabeh. E fa inni abudu. Aku iku nyembah ing pangeran. Pangeranku sapa alladzi khalaqani fa huwa yahdi. Alladzi rubani dat khalaqa kang gawe sapa ladine ingsun fa huwa mbote ladzi yahdini maringi hidayah sapa ladine ingsun ila tini maring agama sing bener. Waladhi lantad wa kang teladhi yutimu ninga keimangan sopaladhi na ingsun wa eskini lan maringi siraman atau maringi minuman sopaladhi na ingsun wa idha maritulan alikani loro sopa ingsun fa wa mongko teladhi ku yashwini iku marekno sopaladhi na ingsun waladhi lantad yumitu ni kang matekno sopaladhi na ingsun sumai hiye mongko nuli muribno sopaladhi na ingsun waladhi lantad atma'u kang seneng ingsun arju tikisa harap-harap ingsun ayah firo yang tanya pura sopaladhi na ingsun khoti ati ing kesalahan-kesalahan ingsun ya umat dini ing dalam dinane pembalasan ayu jazaa itu isi dina kewales Rabbi duk ngirani sun hab kula turi maringi panjinan lima ring sun hukman ing pengetahuan ilman tegese pengetahuan kula paringi ilmu sing permanen sing saged wa al hikni lan kula turi nepmokno panjenengan ni ingsun bisolihina lan wong sing saleh-saleh kabeh nabiyina tegese pira-pira nabi wa alan dam lo panjinan lima ring sun nisana sidken ing lisan sing bener tanaan tegese pengalaman hasanan kang bagus fil akhirin ing dalam wong sing sause kula ailadina tegese wong akeh ya tuna kang teko sapa ladina badhi sause ingsun ila yaumil kiamat maring dina kiamat wajalan kula aturi damel panjenengan ingsun miwaro sati jannati naim saking pewaris-waris warga naim Emiman tegese setengah sange wong yuk toha kang tin paringi sopan ha ing jannah tenai. Waghfir li abi innahu kana minad dhalin. Lan kula aturi nyepura panjenengan li abi maring bapak ingsun. Innahu satemene abi ku kana ono sapa abi minad dhalin setengah sange wong sing sesat kabeh. Di antatu bagambar to maringi tobat panjenengan alihi ngatasi abi. Fatakhfira mongko nyepura panjenengan aku maring abi. Wahada utawi iki kobla ayat bayana sedurunge ento jelas lahu kedua Ibrahim wa anahu satemene abu anahu e anak abu iku aduwun lillah iku musuhe pangeran. Kama kutin berkoro fikro kang tin sebut sama fi surat ibaro ata yang dalam surat baru wala tuksini lan ampun mempermalukan panjinan ni ingsun tafdoh ni tegesi mempermalukan panjinan ni ingsun yaum ayu patuna yang dalam dinani din bangkitno sopo ngake ayinasu tegesi bangkitno sopo ngusa ayinas kola ta'ala fihi ku tetep ing dalam yaum yaum yaumu la yan fa'umalu wala yaum la yan fa'umalu wala benun. Ya malayan fa ing dalam dinane ora manfaati apa malu napa dunya wala benan pira pranak lanang ahadan ora manfaati ing sapa wae illa man atawa e lakin man tetapi ne wong ata kang suwan sapa man Allah ing Allah bi kalbin kelan ati salimin kang selamat minasyirki sanging kemusyrikan wan nifaqi lan kemunafikan wa wa taiki ku kabeh mukmin iku atine wong mukmin fa innahu yanfa'u dzalik fa innahu mongko sak temne iki kalbul mukmin iku yanfa'u iku manfaati iku ing kalbul mukmin apa dalika mengkono-mengkono ikilah al-malu wal-banu tetes yaw mala yan fa'u malu wala banuna illa man atawwa habibah bin Allah Allah balik malik yaw mala yan fa'u malu wala banuna illa man atawwa habibah bin salim kiamat itu nak cara pengeran itu hari sing anak ambil duit ura manfaat kecuali bagi wong sing pas soan pengeran itu atine selamat jadi kecuali wong sing mas mati ini mukmin. Nak uang pas mati mukmin iku dhuwit sing tau disedakono ning dunya yo manfaat. Anak sing ditinggal engko terus ndonga dadi wong saleh yen apa? Manfaat. Dadi niku omong kosong nek ana wong darani donga ora manfaat kanggo mayit itu omong kosong. Sing ora manfaat ku nek anake gento iku perkara. Niki ayate jelas nggih, yauma la yanfa'u malu wala banuna. Kiamat ku dina sing dhuwit ora manfaat, anak turun ora manfaat. Kecuali bagi wong sing atau wa hafiqal bin salim. Tapi nek wong pasuan pangeran watine selamat manane mukmin iku anak sing ditinggal ndungakno lan dhuwit sing nate disedakono niku manfaat. Niku mujmal wong Islam sak donya. Jadi nek wonten kelompok sing darani ra manfaat iku ora termasuk konsensus kelompok Islam seluruh nopo dunia iku pecahan-pecahan sing ra jelas niku mboten enten. Kalau kefiahnya orang bisa nentang, misalnya wong rata cocok hitung dino mayit, patang puluh dino mayit. Tapi dia tidak boleh menentang fungsinya doa. Kalau balik ini malah, ya. Kalau orang menentang caranya itu boleh, tapi enggak boleh orang menentang faedahnya doa kepada nopo mayit. Kalau nentang itu jelas kriminal, karena Nabi jelas ngentikan idza matabnu atam ing qata amalu ila min salasin sedaqatin nopo jariyatin aw in yuntafa fihi awalatin salihin yatu. Cuma kadang-kadang lirune wong NU niku sing penting anake ndongakno, gak sadar ning hadis iku ana waladin salihin, paham ya? Salihine iku ora kesampaian kadang. Ndongane biyanter tapi mboten apa saleh. Iku kadang liru, rame-rame nang ndonga. Sing penting salehe. Dadi anak sing saleh, sing ndongakno. Dadi ora kok anak sing ndongakno, anak sing semua riwayat itu nyebut saleh. Cara kula oleh milih gem-gemku Nabi rasa ngendikan saleh, tapi kabeh riwayat ono kata saleh. Karena Nabi ngendikan awaladin yat ulang ya radhi penak ya maksudnya. Tapi itu mereka awaladin sebenarnya solehnya dulu yang difaham gitu terus. Lalu kalau nu nate mitung dinani mayit, tapi keluarga ini sing anti tahlilan, tapi percaya dulu dari MC ini acara doa bersama. Jadi orang tahlilan bersama tapi kok doa bersama. Jadi nanti sekolah tentang milkuro diskusi ya kula. Pak Pak, kalau tahlil kan mukhtalaf alaih, tapi kalau doa kan mujma alaih. Jadi istilahnya jangan tahlil tapi apa? Biasa uni-uni ngono. Pokoke sing penting kowe ora gremeng, aku ora gremeng, ngono terus penting ra wis. Mbok malaikat barang ngomong ini jangan katakan tahlil tapi ini doa bersama. Jadi aku mek kowe ora penting, penting malaikat ngasih sini nganggo istilah apa? Kok ngono kok sing penting sing nulis ora kok kesepakatanku mek sampeyan sing penting sing ngomong. Ya tapi nek ayate jelas nggih sing diarani kiamat yaumala yanfa'u malu wala banun illa dadi ana istisna dadi kiamat iki dino sing dunya mbek anak ora manfaat kecuali wong sing sowan pangeran kelawan ati sing selamat. Nah niku anake yo manfaat dunyane nggih manfaat termasuk ke belakang juga. Ke belakang misalnya ngeten sampean dibuyut soleh kelas A misalnya soleh kelas A sekoris 10. Terus anak putu ini mulai rapati ngale, mulai seneng duwe, mulai bulat. Terus putu tambah bulat, cicit tambah bulat. Tapi cek Islam, nak sholat ya madu mulon, salam ngalor sih, pokoknya cek normal lah cek. Tapi seralim, wah seneng duwe, seneng proposal macam-macam, kelakuan itu sudah bulat. Itu nanti bapaknya juga bisa ngangkat. Di kebalikannya juga bisa disebut walladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqqu nabihim dzurriyyatuhum bama alasnahum min amalihim. Di wong nak soleh misalnya kelas A terus anak putune rapati soleh utawa soleh tapi kelas B kelas C sampean swargane iku dipadakno bae mergo bae sampean swarga mesti takok ndi putuku dadi akhire putune sing mestine swarga kelas kelas melati lah, mana aku diangkat, diangkat neng swargo sing berbintang. Orang sampean orang iso diwale, mbae terus dilok neng swargo sing deh lah. Ini aku pangeran, bukan gak ada cat sinis yang tentu sing lah. Mestinya cara klasifikasi kan cucu ini kan mayoritas di surga kelas C, mestinya kan sing minoritas disesuaikan kan. Tapi aku orang sing mayoritas diangkat, nggak ada sing. Ya semuanya nasib pangeran ngoten wis dari kafatlu wa yutihi napa mayasa. Dan itu kula percaya. Terus logikane niku gampang lan kula suwun. Sampeyan sing penting saleh sih. Saleh ora kudu saleh papan atas mboten. Saleh salat yo saleh terus ngaku kawulane pangeran yo saleh. Soale saleh yo kelas-kelasan. Ono sing saleh papan atas, ono saleh kelas B, kelas C. Wae asal mukmin iku saleh. Meskipun nate nyun sewu, nate sino, nate maling, nate korupsi, kuwi asal mukmin iku saleh. Mereka piye-piye ku cek ana pantese dadi kawula ora nyirikno Allah. Kula baleni malih. Saleh ku kelas-kelasan. Saleh kelas A ku ya ora sirik, ora ngakoni dosa gedhe, ora ndulurung ning dosa napa cilik. Nah sing kelas B ku ora ngakoni dosa gedhe tapi konsisten ngakoni dosa cilik. Itu nah sing kelas C ku ya dosa gedhe ya tau, dosa cilik ya sering. Tapi amal apike ya akeh. Dadi ku butuh auditor bank sing ngitung pokoke faman sakulat mawazinu. Dadi korupsine yo akeh nyumbang masjid yo akeh. Lha delok wong wedok jlalatene prapatan yo sore nekani istiwasa delok kiai yo sore. Kuwi ku ngel-ngelo malih kok ana harus nyatet. Bulet kan bulet maksudnya nyatete kan kudu jlimet kan. Nah sing jelas kan cepet to. Cepet tapi nek ngeteni kan kedan apa? Jlimet karena nanti ukurannya faman sakulat mawazinu. Saat ditimbang amal baiknya lebih banyak. Meskipun terpaut 0 koma tetap. Lalu ketika ini tafsir sawi ini, asal orang mu'min itu ada sholah. Kemaknanya sholah itu pantas. Ini sholah itu ada pantas. Lalu ini darah ini sholah khia, kepantesan. Asal orang ngaku kawula, Allah pengiran berarti duwe apa kepantesan. Ada pantas. Lalu ketika Nabi dawuh mangkol ala ila ilwa dakhal al jannah. Sana sahabat apa uba inzana wa insaroko senan jantung di masa lalu nanti nyolong. Nanti sih, no jawab Nabi, wain zana, wain sarapas. Nah contoh punya masa lalu yang buruk. Ya mungkin di sepuro. Tapi tetap zina itu tidak benar. Tapi mungkin di sepuro, karena duwe mukafir, duwe pelebur dosa angin itu. Dia ini yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, orang ini pokoknya syaratnya sitok, dongon, anin rokok, jajar wong kafir. Nak nganti dewean berat. Kabeh nang ati dhewean niku berat. Karena nanti ceritanya itu orang-orang jenis ini itu surgane jejer wong kafir. Yang dosa-dosa besar sing nate korupsi, nate macam-macam. Terus ketika jejer wong kafir niku, orang-orang kafir memprovokasi, la yan faukum imanuku. Endi buktine gunane apa tauhid? Kowe nglafadzna la ilaha illallah Muhammadur Rasul nyatane temen neraka ora aku. Nah, ketika wong kafir komentar ngono pangeran tersinggung, ora iso, wong sing dite tauhid tetep beda wek kowe. Diangkat. Nah nganti wong kafir gak jejer wong kafir ra ono sing provokasi iku berat dhewe. Pengenan tak tersinggung. Dadi mulane ndonga nek kowe enak kan di swarga jejer apa wong kafir. Nganti dinyek. Nganti ra dinyek masalah. Napa? Lho niku ngendikane semua ulama ndak hanya saya. Iku dadi asbab binuzulin apa? Alif lam ra terus sak terus ini terus rubama ya waddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nanti ada momentum di mana wong kafir iku kepengin dadi napa wong muslim. Akhirnya Allah dawuh sing diciptakno dibak niku. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kamangkat la bagi adkhiluhumul jannata fi rahmati. Terus ndak bisa orang yang mentauhidkan saya ndak akan sama dengan kalian. Ndak bisa tetap saya angkat masuk surga. Karena Allah tersinggung orang yang iman disapakan yang tidak. Tapi Allah profesional karena dia berdua ya tetap ning neraka. Mereka jogeman ben neraka bareng wong saleh nanti selama itu. Selama itu. Itu ya Allah muga-muga jejer wong apa? Nanti ulama juga sama. Nek ana sing nyek swargane suwi. Jadi nanti kiai atau ulama atau mubalig yang mlebu neraka itu. Fatan daliku aktabu. Jadi ususe ku muncrat-muncrat muter kata dulu kaki mari roka muter neng rokok, muter neng rokok terus ususnya mudal-mudal terus digo tontonan dong awam-awam. Bukankah anda seorang mubalig, bukankah anda seorang kiai yang menyuruh kebaikan melarang keburukan? Iya, tapi saya tidak bisa melakukan. Jadi tontonan terus dinya ternyata anda sama. Ketika dinya itu Allah tersinggung, tidak bisa orang yang saya kasih alim. Saya tidak akan meletakkan ilmu saya, kealiman saya pada seseorang kecuali mau saya rahmati, terus dihentikan. Karena bun rokok sing alim, nanti banyaknyaan pangeran tersinggung, tidak bisa orang sing tak titipi ilmuku, podo bek sing rata titipi. Jadi, mana provokasi penting, ini kalau nggak ada yang provokasi ini nanti. Nah, mana niku dewe yang ngarang tiba itu kan orang alim itu dulu orang Yaman kan ngendikane apa Maulidul Hubi Makkah wa Hijratuhu bil Madinah wa Sultanuhu bisyar yaqussu sya'ruhu wa taziru ala wasatihi yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal umam. Terus terus ini terus sulusi ya tuluna al jannah bi ghairi hisab wa sulusi ya tuna bi dzunubihim wa khotaya itu. Sebagian mereka sawan pangeran maknane mung go salah kam saril jibal koyo gunung-gunung. Nah, sak gunung Merapi ya mung kuat atau nggih mung kuat. Terus ketika malaikat matur, malaikate nggih rodok merokokati. Bagaimana komentar anda malaikat? Wajatna hum asrofu ala anfusihim, wajatna amalahum minas dunubi ka amsalil jibal. Ini dosanya banyak Gusti, sama dengan gunung. Khaira annahum yasyaduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fayaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bi syahadati kamang kadzabaki adkhiluhumul jannata bi rahmatih. Lah ini mungkin. Kalau menurut saya itu mungkin sekali. Logikanya gini, gitu. Ayo sing soleh-soleh khawarit bentuk kata terang. Soalnya bayang nong soleh itu ideal. Bayangnya ngeten gitu. Iki sing terlalu soleh bayang nong ideal nganti anti wong dolimu. Kalau tantang gitu nang ketemu pangeran. Ada ini kosmari kita semua nopo firabi. Logikanya gampang. Gitu. Misalnya ada komunitas penduduk 1000 itu muslim, sholat kabeh. Kemudian generasi kedua ini muslim tapi gak sholat semua tapi masih muslim. Terus generasi ketiga ya ora sholat ya ora zakat tapi masih muslim, masih syahadat kedua. Terus generasi keempat tetap muslim lagi. Sekarang saya tanyakan, generasi keempat masih muslim itu karena ngikuti generasi yang pertama apa ngikuti generasi ketiga yang taunya dia tetap muslim? Ketiga. Ketiga masih muslim karena ngikuti generasi kedua yang masih muslim, senajan itu rasulat. Artinya orang itu asal Islam, asal bersyahadat, dia tetap mewariskan kalimat tauhid pada generasi setelahnya. Meskipun dengan segala kesalahan dia tidak sholat kedua, ada yang diwariskan. Nanti generasi kelima ketika jadi orang muslim yang sholat, bersholat meneh, piye wae asal usulnya sholat itu mergo ijek Islam. Saya ini dibayangnya dibalik, andai kan generasi kedua ini non muslim pasti melahirkan generasi ketiga non muslim, generasi keempat lebih artinya tetap ada gunanya, sekedar Islam itu mesti ada. Faham sih kalau maksudnya? Faham sih kalau maksudnya? Faham sih? Artinya sampai jangan hanya melihat ini muslim yang fasik, yang hanya bisa syahadat tapi tidak pernah sholat, tetap ada gunanya. Madaratnya itu ya, mesti ada gunanya maksudnya, oh, senangannya kok seneng LR. Mulanya ketika malaikat Jibril ngekei bisara Nabi. Nabi sempat tanya, wa in zana wa in saraka, meskipun pernah zina, pernah maling. Jawabin Nabi, wa in zana wa in saraka, meskipun pernah zina, pernah maling. Ini bukan berarti Nabi menghalalkan zina, rono ceritanya. Tapi masalahnya, tadi, jika zina kamu katakan poin dosa, kenapa kamu tidak mengatakan iman adalah poin positif? Tidak fairnya Khawarij, gendengnya Khawarij ngoten niku. Lha wong Islam anggar zina atau anggar korupsi jare imane ilang, kan lucu. Wong zina iku sekon, zina taruh saja poin buruk negatif. Ya tulis saja poin buruk negatif, tapi mukmin la ilaha illallah ya kudu tulis poin positif. Kok lucu anggar ana poin negatif sing positif langsung ilang niku teke matematikane piye? Wong ana poin kok diilangno. Kan lucu kan? Iki yo sekon maujudun, kalimat tauhid yo sekon maujudun, sesuatu sing wujud sing riil. Zina kesalahan yo sesuatu sing jangan katakan sama-sama hilang, kok urusannya malaikat ngitungnya itu urusannya mau cukup wah. Namun Khawarij kan gak ngerti Islam dosa gede wis ora Islam, wis keluar dari nopo lu carane keluar itu iya paham sih kalau maksudnya? Paham gitu dan mulanya ahli sunnah mengatakan wong mukmin itu bisa dikafir no, sebab melakukan dosa gede tetap dianggap nopo mukmin. Dan sebagian kelompok Khawarij darahnya yang wong wis dosa gede dianggap sebetulnya mukmin. Ya ngeri. Lha wong dosa kok ngalahno kalimat tauhid. Ayo aneh. Ya aneh to wong Khawarij misalnya sampean debat wong Khawarij tak takoki. Ana wong kafir, pegaweane zina, maling, korupsi, terus kepengin masuk Islam, syaraté piye? Mesthi dhekne jawab syaraté nglafatno la ilaha illallah. Berarti la ilaha illallah iku iso ngalahno masa lalunya dia kafir, masa lalunya dia zina, masa lalunya dia maling. Sekarang pertanyaannya sama. Nak wong islafatno la ilaha illallah carane mlebu kafir piye? Terus ini kira-kira jawab carane mlebu kafir nglakoni dosa gedhe. Mau sing dosa gedhe dadi mukmin. Saya nglakoni dosa gedhe. Dadi apa? Bulat. Wong Khawarij mulane ala-ala umat kanjeng Nabi kan apa? Khawarij. Dadi Nabi zaman suka ngendikan hum syarrul khalqi wal khaliqah. Sampeyan ala-ala umatku wong apa? Khawarij. Salate khusyuk-khusyuk, ibadah khusyuk-khusyuk tapi ngerusak umatku. Dia kenapa merusak umat? Ya tenang, itu nyata. Pertama tragedi sing mateni Sayyidina Ali tiyang khusyuk. Wonge nak salat luwe khusyuk timbang kowe, pasane luwe khusyuk. Roh Ali kecewa, darani Ali halal darai. Roh Amr bin As kecewa, Amr bin As halal darai. Roh Muawiyah kecewa, halal darai. Akhirnya orang Khawarij itu membunuh 3 khalifah. Ya, membunuh 3 nopo khalifah sekaligus ini Amr bin As, Muawiyah bin Abi Sufyan kalian sinten? Sayyidina Ali. Cuma sing sukses Sayyidina Ali. Tapi kontingen ini mau membunuh 3 pemimpin yang kecewa, kafir, kecewa. Itu bahaya bagi umat Islam. Bahayanya adalah tadi. Kalau umat Islam ini kamu bantai di ya tadi satu, generasi 1 2 3 5 akan terputus mata rantai keimanan. Pemene saat ini Khawarij ketok salah kasus Uni Soviet itu ketok nak Islam itu. Uni Soviet itu kan ada wilayah namanya Uzbekistan, dulu daerahnya Imam Bukhari, Tajikistan, terus apa itu, Ceknya, macam-macam. Itu saking lamanya dikuasai Uni Soviet, itu raroh, nak lanang wedok kumpul itu haram. Sampai seorang kiai di sana itu cah dalem, itu cahayu kadoan cekak, itu raroh, nak ngunik lanang wedok kumpul. Wah, raya haram, raya raya, wah, Islam, lelah, Muhammad Rasulullah. Sehingga raulah itu zino, tapi itu ada loh, wedok kadoan cekak, itu biasa. Sehingga seorang ulama itu pembantunya itu cahayu kan kadoan cekak, kena ibu tiru, kena gue kan gak panutan. Kanting raroh. Tapi karena mereka punya tradisi, yang penting itu masih Islam. Ratusan tahun dikuasai Uni Soviet, gak roh fikih blas. Waktu ini maghrib bisa raroh. Tapi Islam, pas Uni Soviet runtuh, ceknya terus, sebaiknya di negara Islam ini. Lah saya bayang, no, misalnya pernah terputus mereka jadi komunis, ketika Uni Soviet runtuh, generasinya tetap komunis. Tapi barokahnya tetap Islam ketika Uni Soviet runtuh, rujukannya tetap Islam. Tetap ono barokah gitu. Malah ini kalau jodoh, paham sih kalau maksudnya? Tetap ono gunanya, sekedar Islam itu ono. Paham ya? Malah ini ketika ini tafsir sawi itu, dalil kita bula riba fi hudal lil mutakin. Mutakin kelas paling minimal, mutakin nasirka, orang yang takut dari sifat syirik. yaitu yang tidak Kristen, tidak Yahudi, itu yang mutakin, tapi kelasnya mutakina asyirka, dia takut menjadi non-muslim. Terus ada mutakin kelas lebih atas, takut melakukan dosa besar dan masih mau dosa kecil. Terus ada mutakin papan paling atas, dia takut dosa besar dan takut dosa kecil, bahkan takut sifat tomak, takut ngerasani, takut dremki, takut hal-hal yang gak penting pun dia takut. Misalnya pengennya bucah orang ganteng, astagfirullah, aku juga ini pengiran. Misalnya roh, bucah kritik, astagfirullah, aku juga ini. Padahal pertama saya pengennya, wah itu mutakin papan atas. Lah anak mutakin papan bawah kan dine dosa zina to, tapi nak delok-delok ning mall sik gelem. Lah iku kelas sapa ora roh lho, kudu kelas-kelas no dhewe lah. Mayoritas sing jelas iku mayoritas. Dadi wati zina tapi nak ora delok dangdutan gak lego. Lah itu wah itu mayoritas iku engko urusane malaikat. Tapi ya nak kok ora mutakin piye? Wong Islam ngono kok sampean mulai bar delok dangdutan enak wae. Kondo bojone sampe dhewe anake dhewe koyo ngene iku. Kok ora takwa piye ngono-ngono ne tetep lucu kan? Dia ini berdelok dan kita mulai tu. Jadi aja sampai anak kita jadi ngono. Tapi tetap delok, suami istri tetap delok terus neng TV itu. Tapi yo mutakin lo nyata nih rakyat anak yang ngono. Malaikat nilai nih boy orang ros pokoknya ngono. Lah, aku nak ahli sunnah tetap darah nih mukmin. Nak khawarid, buatan. Alasan yang khawarid nih mulai dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas menangis yang khawarid. Ibnu Abbas itu nanti debat sama 40,000 orang khawarid. Iku iso mok nobat nawung 20,000 ketika era Sayyidina Umar. Iku Ibnu Abbas gawe dalil qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'. Allah itu bisa mengampuni semua dosa. Kalau Allah mensifati dirinya bisa mengampuni semua dosa kecuali syirik illa ayyusyrakabi. Kenapa Anda memilah-milah dosa? Anak pangeran sing ngendikan nyepuro ya nyepuro. Ya soal kok pangeran ra nyepuro urusane pangeran, tapi sifate Allah tetap ya firu dzunuba jami'. Usung 20,000 langsung tobat astagfirullah. Kenapa kita dulu jadi Tuhan? Ini dosa tidak bisa diampuni. Lho sing resmi diterangno pangeran sing ra iso disepuro innallaha la yaghfiru ayyusyrakabi. Liane iku ana kemungkinan disepuro Allah nyifati dzate innallaha yaghfiru dzunuba jami'. Kenapa Anda bikin pengecualian? Allah ngampuni semua dosa. Kenapa Anda bikin pengecualian? Ini enggak bisa, ini enggak bisa. Memangnya yang Tuhan kamu? Paham? Ya? Akhirnya 20,000 sadar betapa mereka sudah menggurui napa? Tuhan. Nah, kalau suwon sing difaham-faham terlalu khusyuk, ya kowe aja sampai zina, ya aja sampai nyolong. Tapi kalau aja darani wong zina nyolong ora iso disepur. Pengiran iku enggak menggurui Tuhan. Wong kanjeng Nabi sing wong saleh wong ora tau maksiat ae ngendikan mungkin mlebu swarga sapa wae umatku asal nglafadzna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Soal kok nang neraka suwi ya sesuai dosa ning donya suwi kan gak masalah. Wong selawat ning akhirat selawase lawas kena kalong 100 tahun kan gak masalah sanggup bae ora masalah. Faham ya? Dadi niki jelas ya, dadi yauma la yanfa'u malu wala banuna iku illa man atawa hanapa dikalih. Di kalau warai bicara nih mikir matematika, terus ngendikan ulama kabeh agama itu kayak mata rantai. Rantai itu tiap satu rangkaian itu kan bunder-bunder kados nopo cincin itu. Sekali cincin ini beda jenis, itu parah. Yang penting itu sama-sama Islam, meskipun ini fasik, ini zalim, ini macam-macam. Dan yang ditemukan Ka'bul Akbar. Ka'bul Akbar itu seorang pakar Yahudi, dia menangi Nabi tapi zaman Nabi dereng iman karena penelitiannya belum selesai. Dia menyatakan iman sausi era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jenenge sinten? Ka'bul Akbar, mungkin sampean sering dengar. Nanti ngene dibanjaja wonten an Ka'bul Akbar. Ka'bul Akbar itu diantaranya masuk Islam gara-gara ini. Dulu Abu Bakar pun kok saleh ngono. Dulu Umar saleh ngono, tapi enggak sahabat yang kedua-kedua ya kayak sing nakal-nakal. Ya ana sahabat sing matur, ya Rasulullah kula niku ketemu wong ning dalan wayu tak wambungi. Tapi mboten kula zina Nabi, mung tak ambungi tak mek-mek kok mboten kula zina. Lah niku terus tobaté sing pundi kan? Lucu sahabat itu ya lucu, sahabat ra kaya kowe nek maksiat meneng ae mboten lapor ka Nabi. Sing tahu zina kan Ma'is ya lapor Nabi, gitu ge. Sing tahu ora nganti zina ya lapor Nabi. Semacam-macam. Tapi ya pokoknya macam-macam. Ono sing dihak, ono sing ora, ono sing kodo, ono sing ora macam-macam. Kemudian si Ka'bul Akbar ku mikir, Di antara sifat umat Nabi itu tiga, ada yang soleh papan A, ada yang setengah dolim, ada yang sedeng. Berarti terbagi tiga. Tapi terus ninggone kitab Taurat yang dibaca Kabul Akbar, summa farraqahum summa jama'ah. Kula balen malih. Farraqahum summa jama'ah. Mereka dibagi-bagi tiga kelompok, tapi pada akhirnya tiga kelompok ini semuanya nanti masuk napa? Surga. Entah kapan, jaraknya saja yang beda. Lha iku sing disebut summa awrasnal kitab alladzina astofaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi. Terus nomor kedua wa minhum muqtasib wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dzalika wal fadlu katsir. Terus jannatu adni yadkhulunaha. Jadi tiga kelompok itu dibagi-bagi, ana dzalim, ana muqtasib, ana sabiq. Tapi pada akhirnya semuanya masuk surga. Lah anak ngono artine lil muttaqin itu sing wedi. Wedi apa? Kelas paling ringan wedi nglakoni dadi non muslim. Sing penting iki. Terus kelas kedua, wedi nglakoni dosa gede tapi gelem dosa cilik. Terbaik ya wedi dosa gede, ya wedi dosa cilik. Ngene iki kuwi ana andarane sing penting mati nggawa iman. Ora ana iki kuwi kenyaman, sing penting mati nggawa iman lan nggawa amal saleh dan sebagainya sarapku ya ora. Mulai dhisik iki kuwi sing penting mati betul. Ngomong kiai kuno khawarit angin, yang penting mati membawa iman dan amal soleh dan tidak melakukan dan mulai keselan muni dan perkara ini kecangkeman kakian apa? Syarat kakian apa? Di pulau suwon yang seneng kulo, dosa besar harus anda hindari, tapi kalau kadung terjadi jangan menjadikan putus asa, karena nanti putus asa ini lebih besar ketimbang dosa besar anda. Kalau anda putus asa ini lebih besar ketimbang dosanya yang anda lakukan. Kau dosa terbesar termasuk nopo dosa asa. Innahu la ya'asu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Sing iso putus asa ning rahmate Allah namung kaum sing nopo kafir. Dadi mulane dosane putus asa di atas dosanya orang yang dosa. Lah itu klirune wong khawarij. Nak wong zina dianggap non muslim, wong korupsi dianggap non muslim, berarti wong iku diputus asane saka rahmate Allah, mergo wong kafir berarti orang yang terputus dari rahmate. Padahal putus asa di dosa no gede be Allah dan Rasulnya. Jadi mazhab Khawarij kan paradok kan kacau. Kalau balik malay, uang sih tahu dosa gede, u putus asa haram tu orang. Haram. Tetap dipanggil Allah untuk kembali tidak. Kembali. Ini debat Ibnu Abbas. Orang Khawarij itu 40,000 ditanya. Orang yang pernah dosa besar dipanggil Allah tidak? Iya kata mereka. Ansyuduka billah. Hal annahum yut'auna ila Allah qalu na'am. Orang yang masih kafir dipanggil Allah enggak untuk mukmin. Iya kata mereka. Orang-orang kafir dipanggil sama Allah supaya mau iman. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Hei orang-orang kafir, orang siapa saja ayo kembali ke Allah menyembah Allah. Kata mereka iya. Terus orang-orang yang dosa besar dipanggil Allah enggak untuk tobat kata Ibn Abbas. Iya. Kenapa Anda hukumi kafir? Kalau mereka kamu hukumi kafir tidak akan jadi baik, berarti Allah manggil kamu menolak. Berarti Anda menentang hukumnya. Padahal waqad qala ta'ala qul ya ibadialladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innahu yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Terus ada ayat wa anibu ila rabbikum wa astimul. Hei ayo kembali, ayo kembali. Lha apa sing pangerane ngongkon balik kok kowe malah ngongkon? Malah wah. Lha nggih waktu gale Allah buka pintu tobat nganti wong mati. Paham ya? Wong Khawarij nutup pintu napa? Tobat. Iki kula baleni malih ya. Kabeh hadis cerita wong dibuka pintu tobat sedurunge mati. Wong Khawarij nutup pintu tobat sedurunge wong mati. Mulane wong Khawarij itu wong pembunuh mati Nabi terbang. Mergo ijek do urip wis dihukumi kafir, nah hukume kafir halal napa? Darah. Mulane Nabi ngendikan wong Khawarij itu sapa syarrul khalqi wal khaliqah. Ala umat ku wong napa? Nah kula duwe sarah kitab lucu sing arah Imam Nawawi jarene guyonan Imam Nawawi wong Khawarij nak salat nang khusuk-khusuk. Nak poso ya luweh, luweh seneng itikaf di bang kula jeneng. Wong kula poso minimalis sekali jam 4 maghrib kon mentur wae kan wis. Khawarij itu jari Imam Nawawi lagi logika ngeten. Jadi nak wong kafir, wong kafir wong Khawarij itu nak cara Nabi apik wong napa? Kafir. Usahane misale wong kafir perang mbek wong Islam kan darani ngeten. Misalnya Amerika atau negara wong kafir. Kok persiapan senjata nuklir mau apa? Mau perang sama umat Islam. Jadi wong kafire nak perang mbek umat Islam berani kita wong Islam, mbek perang mbek Islam. Tapi wong kafir ora. Kowe Islam bar salat ki perang iso mbek wong kafir. Lumayan di. Lah yo wong kafir nak perang mbek negara Islam mak jare mbok takoki. Pak kafir kowe mbek perang mbek sapa? Mbek wong apa? Islam. Tapi wong kafir takoki, Pak kafir ki perang mbek sapa? Mbek kafir-kafir. Lumayan di. Lah iya artinya Amerika pas kowe mati, oh itu mati demi Islam kan. Nang kafir to kafir bongko pisan. Paham sih kalau maksud. Jadi wong kafir nak perang mbek wong Islam iki diarani perang bersama melawan orang Islam. Nang kafir kira-kira diarani. Perang lawan wong kafir kok diarani kowe-kowe ini iki. Nah, artinya istilah wong kafir cek bodoh istilah pangeran. Istilah pangeran diarani kita muslim, istilah wong kafir iku yo. Ada kata orang kafir itu hidayat. Orang lumayan nih. Khawarij berat. Nah, itu sing sahabat sing nyontoni perang bin Khawarij di Sayyidina Ali. Satu-satu ini sahabat sing menangi perang bin dianggap tiang bin Khawarij. Teng Nahruwan sing Nahruwan itu ini ngeri ya perang sama Sayyidina Ali. Waktu Sifin Nahruwan itu ngeri. Jadi ini pengetahuan gue jenengan. Mana Islam itu sing biasa malam dia sholat. Sing buta kopiah sing ora ora usah sing biasa kaya sing umum-umum ae. Aku aja blas dah kadang-kadang tapi aja terus kaya fardhu ain wis biasa. Kita aja timbang ambek anggap wis ora usah salat wis. Ngerine nabi ku gampang ana sahabat ape ngopi napa badhe makan ngono kok kesusu jamaah aja tong mangan sik. Dadi idza di al asya wa hadratil isya faqad timil asya. Anak makanan malam sudah disediakan kok ana adzan isya yo ke mangan. Dan misalnya apa sholat duhur, apa kopi ya, kok ngantuk angop. Tapi nak ngopi orang ngantuk, semua bisa. Mau nong komat, semua pondok, sholat itu sih gampang. Serasa angop. Mau ngopi yo nyukuri nikmati pangeran. Muni alhamdulillah yumil almizan, famgih ngebak ilangit namun nopo bumi. Ati bang kermem. Maksa kau beli apa wabar, kisik-kisik, kukar-kukur. Ya Allah. Bulat lah nopo. Bulat. Jadi eling-eling gitu terus orang noti yang sing kena dinut yang dunia kata ulama. Ulama sing marisi songkok kancing nabi. Nak kancing nabi jangan nanti ngendikan tenan umatku dibagi telu. Iku ono sing sedengan dolim macam-macam. Tapi somben itu pada akhirnya kafe merdu nopo suara. Mereka logikanya jadi gampang. Piye-piye wong mukmin sing nakal ijek menjaga tren kemukminan sampai zuriyah berikutnya. Asa iki sing ngaji kula kata atau sing bapak erung sholat. Kata, tapi baru kaya je iman, kue gue mukmin, kue mukmin kesasar katu kancam mondok, terus akhirnya jadi soleh mondok. Lalu saya ada engkek apa jadi khawarin bang bapak amir rumpati solat buyutem. Tapi baru kaya buyutem ras solat tetap mukmin, gue trennya mayoritas neng kampung gue tetap Islam, berko kegawa mayoritas, meskipun mayoritas ditopang wong apa, wong ras solat. Tapi kaya jodaran yang rasolat lah, rapuh, goblok, kok ternyimpol rapuh, kok itu segeliru. Senengannya kok nyimpol nopan. Nyimpol lah, ora usah juga lagi ngeten dong, sampai tak warai. Kulo badhe teng Imogiri, terus dalane rusak. Dalan rusak aja mobilku rusak kabeh, dalan rusak. Ya wajar wong gerutung, tapi kok jomuni darani, dalan rusak ora ana gunane, ya aja liwat dalan. Tetep asal iku dalan tetep menjadi jalan menuju Imogiri. Asal iku jek dalan padha, asal itu mukmin menuju orang menjadi mukmin. Kowe aja terus muni dalan ora ana gunane ora dalan-dalanan. Wong kuwane tenane muni ngono, nek iman ora salat, ora iman imanan. Padha karo dalan arus ora dalan-dalanan. Kacau gak mafhum begitu? Kacau. Kowe kecewa ambek bojomu, ora bojo-bojo nak entek kowe. Soalnya gue mangkel bawa sepeda motor mana? Terus harus sepeda-sepeda malam laku. Saya lelah toto bus ini sebuli pasang meneh. Lumayan kan? Paham ya? Jadi kayak kudur. Mana inna ma'ayak syawoha menibadil nama ulama. Saya mau di pangeran tenan ulama. Mereka ulama ini saya mau di pangeran nganti ngukumi umat Nabi orang di keluar no songkon nama is. Kuarit ngawur. Nung kuarit itu paling ngawur. Kanjeng Nabi paling ngawur. Nabi kepinginnya umatnya udah masuk suarga. Wong kharit ngukumi mati Nabi hidup lebu. Nabi di posisi no pangeran iso nyafaati umat sing dosa gedhe. Wong kharit mosisi no Nabi iso nyafaati. Mane pemisah sejati antara Nabi dan umatnya ya wong nopo. Nang jare Mabes, apa kamu yakin Allah memanggil orang kafir untuk menjadi Islam? Ya, kita yakin. Apa kamu yakin orang yang dosa masih dipanggil Allah supaya dia tobat? Iya, kita yakin. Kenapa orang dosa kamu hukumi kafir? Kamu katakan mereka pasti ahli neraka. Wong Allah yang Tuhan saja manggil tobat, kok Anda menjauhkan dari apa? Itu 20 ribu menjadi tobat hari itu juga. Tapi seorang pula itu tetap balik loh. Itu orang roh, wong soleh kok nanti overdosis. Kok nanti kok ngono kok piye ra. Yus pangeran sing kersane. Akhirnya tetap perang sing peristiwa Nahrawan. Kok kecewa mbek Ali, yo kecewa mbek Muawiyah, yo kecewa mbek Amr bin. Akhirnya ada 3 orang yang disuruh bunuh 3 tokoh. Dalam sing kasil Sidina Ali. Pas iku Muawiyah iku awake mriyang. Awake mriyang kan ngimami subuh ngongkon wong. Akhirnya sing dipateni sing imam pengganti. Amr bin Mu'az dibacok pas sujud kena bokong ya ora kena sirah. Aman. Wis delalah. Ali pas sirah. Ya tapi sesuai dawuh Nabi jen Nabi ngendikan sampean Ali iku mati syahid. Ora kena ya ora mati syahid. Mbok niki namung crito mawon. Mengenai sebagian Nabi ngendikan yang hadis yang Muslim itu yukatiluna ahlal Islam wala yukatiluna ahlal awsan. Nak dijak merangi podo Islami semangat, nak dijak merangi non Muslim orang semangat. Jadi yukatiluna ahlal awsan ahlal Islam wala yukatiluna ahlal awsan. Mereka tu nanti debat, misalnya santri ya mon kiai lah, dia ni ku khusyuk apa? Kau gak boleh khusyuk. Nanti tangkleng ini begini. Terus kalau tangkleng jawab jujur. Lah bodoni kowe yo oleh, nah bodoni pangeran ta oleh tapi aku serah raine serai khawarit serai ra. Jare sahabate Nabi wong paling bener, Gus. Kenapa pas perang Uhud iku kok nyulayani perintahe Nabi? Iku jenenge ra bener. Ya rondo ae ra cara aku ya rondo bener biasa. Wong mati mlayu ya biasa itu. Lah cara aku dadi sahabate Nabi, wong kafir ketok kalat ning isor ana wong ayu ana tawanan ya medun. Paling sing ra medun kowe. Gak terima. Ini tenang, Gus kan dinas Quran kalau mereka nyulayani perintah Nabi. Ya, tapi dari Quran, sumafa mesti sepuro, mesti sepuro pangeran. Wana cara kula ora iso tak sepuro, Gus. Ya iku masalahe kowe sing dadi pangeran. Suwe-suwe gak terima, nganggep kula niku guyon. Lho sak guyon-guyon kuwi ngalim di bangku itu. Suwe nak ketemu pangeran nak sowan ban nak ra bener. Saiki nak sahabate Nabi salah perkara nyulayani perintah Nabi, terus dimenangno wong kafir. Kan saat perang Uhud kan dimenangi wong kafir, mergo sahabat nyulayani perintah Nabi tengok-tengok di atas apa gunung. Saiki sak keliru-kelirune sahabat ambek wong kafir keliru ndi? Wong kelirune wong kafir luwe fatal, ya iku kafir iku. Ora tetep menawa wong Islam, wong kelirune wong kafir luwe fatal. Wong nyulayani perintah Nabi ku mau keliru sebagian, sebagiannya kan nurut rupane gelem Islam. Saiki wong kafir lho luwe salah apa luwe ora dibanding sahabat sing melayu? Ya lu salah ke wong kafir. Lah iya kok nyalah wong kafir ra iso kok nyalah sahabat iso. Ya iku jenenge utak warit to. Lah saiki sampean tak bedheki wong wong sahabat sing mlayu mbek wong kafir salah ndi? Salah wong kafir kan. Lah tapi kiye yang ngger pengajian seneng ana cerita sing sing mlayu mau. Nak kula ora pati cocok kula. Mau tetep salah. Wong kafir. Apa meneh pangeran wis menyatakan sahabat itu sepuro. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an innamas tazallahum syaitan biba lima kasabu walakot afawahu nabo terus pangeran jelas sepuro kok sak salah-salah sahabat itu luwe salah wong kowe kudu sadar tetep salah wong bila soal sahabat itu diparingi salah itu mergo tau di dosa di masa lalu pangeran yo unik dadi dosa-dosa nang Islam nang masa lalu kadang diazab pas pertempuran rapati kendel. Jadi salah di masa nabi. Terus nomor loro hikmah, wong Islam nak tahu kalah itu gue iling-ilingan, nak perang wani gue ora krono mesti menang, tapi krono gue lek mati saja. Berkumpul wong Islam menang terus, setiap wong dijak Nabi perang, ayo wani wae mesti menang. Tapi nak tahu kalah kan? Wong Islam terus mikir, kalah ra Allah mati saja. Jadi banyak kudu tahu kalah. Gak kudu nopo? Gak ada kok kiai, angger kiai mapan kan terus wong jadi ah jadi kiai mesti uripe mana? Tapi nak agak melarat contoh kan? Nah tapi contoh ini raiso berhenti karena karena gue percontohan mah. Pamus ya mlane ora arep-arep selesai wis engko sifat apa melarat. Mergo iki wis gua percontohan. Kecuali contoh pengganti ada lah mungkin terus enggak mendesah kan? Wis ana contone ya. Ya paling kalau aturakan ini sampai ngerti itu terus sumpah ini ning akhirat itu ada ayat rubama ya waddul ladzina kafaru lawakan muslimin sumpah ini semua tafsir mengatakan asbabi nuzul ayat itu adalah ketika orang muslim yang banyak dosanya di neraka terus digojlok oleh orang kafir fawawah ma'afna angkum imanukum, ternyata iman kamu tidak ada gunanya, buktinya kamu sama-sama di neraka. So, Allah tersinggung, tidak bisa orang yang iman sama saya tidak akan sama dengan kamu. Wa izati wa jalalillah ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamang kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmat. Tidak bisa orang yang mentauhidkan saya tidak akan sama seperti kamu yang mendustakan saya. Dengan sampean karek donga muga-muga nampun neraka jejer tiyang semono kabeh. Nak ra nyek kuwe kon nyek. Ora malah jagongan ojo. Pokoke kudu nyek. Nak nganti ra nyek perkara. Mergo ora tersinggung. Ada nganti ke rukun malah Allah lho balane to wah malah repot. Dadi kudu nganti ngapa? Nyek. Insyaallah nyek lah. Insyaallah nyek tak jamin. Kudu nyek. Itu sebenarnya Allah rubama ya waddil rubama ya waddil ladzina kafaru law kanu. Terus kedua kula ni tabaruk mek critane Nabi Ibrahim. Nanti kula gadah kitab yang mensejarahkan Nabi Ibrahim tuntas. Nabi Ibrahim nganti dadi kekasih pangeran Khalilur Rahman niku nate dhumeng ngeten ya Allah. Innahu la yahsinuni an a'budaka wahdi fil ardi. Gusti yang paling bikin saya susah itu satu. Kenapa yang menyembah engkau di bumi hanya saya? Dadi dek ini prihatin dek niku jenengan pangeran tenanan sing nyembah kok namung kula piyambak niku susah. Akhirnya Allah damel Ibrahim wong keramat. Ini kok ora ana nabi kecuali ditedin bin dzurriyyati napa? Ibrahim. Mulai Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Ishak, semua nabi setelah Ibrahim itu pasti dzurriyahnya Ibrahim. Kode ini wong paling resah. Mulane kula niku niki kula tahadus bin. Ilmu kula ngantos barokah ngeten niku kula niku tiap ngaji kok paham Quran niku kula nangis. Gusti kula niku kepengin umat nabi ge paham Quran kados kula. Lan kula tak obrak. Kula tempu-tempu ngaji tak obrak. Kula mboten kepikiran dihormati napa mboten wong seneng napa mboten. Kaya kula kepengin bahwa kenikmatan Quran ini dinikmati juga oleh umat Rasul. Ngene iku mau. Berbagi. Nggih ngoten. Jadi semua orang-orang soleh itu pasti inginnya kenikmatan ini dirasakan bersama. Lah ana wong sinau suwi macam-macam poso tetep ra alim mergo atine kuwi elek ben alim dhewe. Lah iku malah paringi goblok. Orang ngene iku mentale para nabi para ulama. Nak duwe keapian kepen dirasakno napa? Lah ni Ibnu Abbas suweneng nak ana udan, padahal dene ra di sawah. Dene jarak ra tuku sawah. Ora tuku sawah udan nak seneng perkara sawah. Nak wonten kekeringan panjang ni, biaya sing di sawah semangat istisqa. Kalau turun mau rata sawah fokal istisqa. Mereka jerki-jerki ke Johor. Aku senangnya pangeran Ramadhan Yudan. Mati nabi sengat dulu SUAK. Enak, wae bapak di sawah jolo apa Yudan. Nanganti bakal S Swan aku. Saya sahut bakal S Abu Yudan. Aku tak istisqa. Tante-tante ni bakal S. Iya pak, lumayan ke suku yang panas pak. Orang ngajak apa? Sesko wong sego itu, sing sik seneng panas ya akeh. Lah terus piye sih sanad jadwal pengiran ae ora usah intervensi ya ben ora usah intervensi. Di wong ora oleh egois iku lho. Oleh dipek menangi dhewe. Paham ya terus kula suwon njenengan iki ngoten. Nabi Ibrahim terus akhirnya yakin nak mesti mati. Pas badhe kapundhut nggih ngoten Gusti, nak kula mati sing jaga Islam sinten? Kedah wonten turunan. Are duwe turunan ae faktore ben sing jaga Islam. Dadi kuwi sekali-kali dolanan. Kula nu mboten sombong, kula teng omahe gadah niku apa jenenge rante. Nek mboten rante iki jancang gerder mboten yo rante tenan niku rante. Niku sering kula coplok isi tok-tok, kula coplok iki kula pasang mali. Riyen gelangi anak kula, tapi rante kula coplok. Ini logikanya kan. Sekarang Anda hidup di satu kampung, misalnya kampung Biduan. Kan bisa dihitung kan, orang Biduan itu orang 1000. Barokahnya bapaknya tetap Islam, sana jantung rasulat, tetap melahirkan orang Islam, misalnya 5. 5 ini bisa Islam semua, berarti satu muslim melahirkan 5 muslim. bisa tidak sholat kayak bapaknya, bisa sholat. Asal Islamnya bapaknya terjaga kan tetap muslim. Coba kalau bapaknya kafir, kemungkinan yang lima ini kan jadi. Nah berarti nanti misalnya orang seribu ini melahirkan lima kali seribu, kan sudah 5.000 muslim. Coba mantarate itu coplok satu, yang muslim tidak sholat itu kamu katakan kafir. Berarti lima ini anaknya orang kafir. Terus menjadi kafir betul, karena harus kadung di kafir, oh kafir tenang. Kafir di daerah dipikir, jurur lagu ini betul. Senangannya kafir, oh kafir di daerah dipikir. Ruwet. Pasti mata rantai ini akan terputus ketika ada yang kamu katakan kafir. Artinya sekedar Islam ini jaga mata rantai, tren mayoritas kampung sini masuk nopo Islam atau sedang Islam. Mulai mata rantai ini tidak boleh diputus. Lah Allah paling rasanya dengan ono mata rantai diputus. Lalu riyin bapak kula nasihati kula kena apal Quran, dawuh ngoten tok. Hak duit-duit itu apal Quran. Nanti apal Quran itu obore mati. Perkara ini ngoten. Bapak kula apal Quran, bapak kula apal duit kula apal. Bapak apa apal itu isin. Akhirnya kula apal isin. Tapi nanti kalau saya ada hafalan saya juga gak isin bapak ya apal. Putuku lebih raisin menganut bapak. Mulai kok sampean goblok tenang aja kan bapakku yo goblok. Mulai aku batin dulu sampean goblok kok tenang aja mergo pikirane sampean bapakmu luwe goblok. Sampean melarat yo tenang aja bapaknya luwe. Lah wah yo repot song tenang-tenang itu. Paham. Lah Islam ya seperti itu. Orang Kristen tuh paling tenang kalau bapaknya Kristen, merasa tenang karena bapaknya Kristen. Tenang lagi mbahnya juga. Coba kalau bapaknya muslim enggak tenang dia. Lah ini yang dimaksud qalu bal wajadna abana kadzalika yafalun. Kenapa kayak kafir bapakku ya wis? Kafir. Kenapa kayak kafir bapakku ya wis? Nah, sekarang di Islam enggak apa-apa begitu. Kenapa kayak Islam bapakku ya Islam? Kenapa Islam? Wong anut dalam kebenaran. Paham sih kalau maksud itu? Itu tiba ya orang Islam diputus nih, bahaya. Lah lagi-lagi yang mutus ini ku khawarit hanya karena melakukan dosa besar terus dikeluarkan dari anggota Islam. Mana ulama-ulama nu keras nak komentari khawarit. Menurut-rotot yang ngalim ini ku happy. Iya maksudnya berusaha Islam itu baik-baik saja. Mungkin kaji Nabi ke seneng kuyon, seneng banget Nabi kuyon. Masyhur sing jenenge critane Nu Aiman itu sahabat paling seneng kuyon. Nah, ono kafilah, ono konggo barang atau ni, Nabi tidak dahar barang. Yang kau Nabi hadiah. Saus itu Nabi pun bayar, Nabi jinan ikut dahar, jinan yang bayar. Man, yang kau hadiah, bawa tu nak melarat hadiah yang suka. Nabi mau begitu. Oleh itu Nabi nanti guyu setahun. Ini riwayat Musnad Ahmad. Wa yudhiku Rasulillah haulan sampai isong guyu no setahun. Mereka Abu Bakar itu kan orang kaya, Nu'aiman itu melarat, melok dagang teng Irak. Gimana Abu Bakar itu pembantu jenenge Ruhin. Ruhin itu pembantunya Abu Bakar, melete jenenge Ruhin. So, pas Abu Bakar teng kamar mandi, Nu'aiman apa makan makanan Abu Bakar, gak oleh mbek Ruhin. Jangan ini harus minta izin Abu Bakar, aku ora melok duwe. Mau mangkel ya. Mangkel dulu itu kan ada perdagangan budak, perdagangan apa? Budak. Jadi ngomong ambek wong-wong sing golek budak. Ah di budak wapi keriting lemu. Harganya murah, nggak saya atau suntok. Oh iya tak tuku nih, tapi budakku pinter ngomong. Kok nak tak tuku mesti dia nengak aku merdeka. Kau serau sah urusi omongan. Dia transaksi deal, deal rugen. Para nih wawongir cancang digeret. Mas barang mas, mantap berkedede dedam. Abu Bakar teko, di rugen. Kita ngertas ya. Digolei jebule ana entuk akeh iki entuk apa tadi hasil penjualan Ruhin. Tangone del ampun padahal ora budak. Are Abu Bakar marani sing beli kan mitranya dia dagang. Lho iku ora budak iku ngakal-akalane iki. Iku anggere Rasulullah eling cerita iku terus sampai Madinah cerita itu sampai Rasulullah itu guyu ora berber. Anggere ketemu nek mana cerita iku guyu wong kok koyo kowe. Jadi Nabi itu ceria, biasa. Lah Nu'aiman sing nate kula critakno jenengan niku sing nate iku dadi ana wong buta badhe teng masjid takok kamar mandi. Ben Nu'aiman malah digawa ning tengah napa? Masjid. Bareng yo. Suwe-suwe ngerti nek ning tengah masjid. Bareng Nu'aiman tiap hari sing Ad-Dhorir sing Utsman Ad-Dhorir. Dhorir wong buta iku ben pumpah. Ah demi pangeran aku ketemu Nu'aiman tak tutup. Ben Eman malah digandeng. Kepen ketemu nang Eman, Mbah. Utsman ku sami mukmin presiden pas salat niki lho jeneng minum petung to. Dadi sebodori wing kidu. Mbah artinya sampean ngerti ya, dadi dalam apa? Jadi dalam sejarah napa sahabat ya dalam sejarah sahabat itu guyon kuwi biasa nggih piye-piye nabi nate dawuh mangko lali akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduma dadi wong nuduh kancane kafir nak ora tepak kafir malah ndekne dhewe dadi napa kafir. Jadi sebetulnya ancaman nabi sama orang yang gampang nuduh itu berat sekali. Orang yang nuduh kafir ancamannya menjadi kafir. Orang yang nuduh zina ancamannya kena hadul qadzaf yaitu dijilid 80 kali. Sebetulnya itu ancaman itu berat sekali. Mulane sing happy mawon. Mulane ketika Imam Ghazali wong sauripuripe orang laknati wong iku ora ana hisabe. Tapi nek kowe nglaknati wong salah sasaran ana napa hisabe. Misale wong saiki ana wong ra salat nganti 20 taun ke kancanan ra salat. Iso wae sok ben satu hari sebelum meninggal dia orang yang sing roh sapa. Wong kita iku ra roh husnul khotimah, ra roh suul. Tapi asal dia Islam kan mungkin ae suatu saat dene salat. Dia sanggup ae ngono. Ben kowe optimis. Tapi saiki faktane ra salat. Lah saiki ra salat, sampeyan salat kan iso. Sing saiki salat sampeyan ra salat ya iso padha mungkin wong donya. Sing saiki kuwi saiki. Tapi kula mboten ati zina, Gus. Niku zina bolak-balik. Iso wae kok saiki ra zina sampeyan zina. Iku tobat. Sing roh sapa? Ora dadi pangeran kok geger. Mbok wong sing waras, mung kan sing wedi pangeran ulama. Ulama ngerti. Saiki aku gak zina, iso wae aku akhir hayat zina. Saiki aku ora nyolong, iso wae aku ning akhir hayat. Ya sing nyolong sing zina sok ben akhir hayat ndak sing roh sok wong masal depan gaib sing praon sing wong ora roh mestine kok geger hukum menane saiki ya sedang saleh sing nakal ya sedang nakal iso wae berbalik sing sedang saleh nakal sing sedang dolim nah mulane orientasine wong dhisik Husnul Khotimah mulane Salman Al Farisi diangkat dadi khalifah dadi gubernur tenggene Irak dijak syukuran ra gelem. Sok syukuran juga orang sembuh suaraku, tak undang syukuran. Kalau dia mangkal kayak guyunan. Intakal tu narfa analai, mbak intakal tu jannah fa anakarim. Jo sok syukuran yo. Nak aku sembuh suaraku, kita undang syukuran. Berarti aku layak dong syukuran. Tapi aku mungkin rokok fa analai. Aku orang terhina. Mana kalau tentunya ni jarang syukuran. Ingat anak kalau sunat, gini namun toko-toko tak kayak berkat. Orang-orang jaga. Sebab orang tahu syukuran. Kalau penipu sama nafar isi, tak jamin gimana. Wah, kalau nafsu warga syukuran. Kan gak ngarau utang kan kaya saya di sana berbang yang syukuran itu. Tahu dah. Tapi masalahnya sampai tahu dah orang orang ini lagi. Ojo sampai masa udah ngarau no bang. Tapi mau ngarau no ya tak duga kelasnya beda saja. Orang sampai taruhan itu warga kayak nopo. Jadi kalau jemben badin kani undangan di sinten Salman nopo Al Farisi ini gelem syukuran nak sebut bobo. Suarga nani tu nya buatan burun. Ngurung jelas suarga ni kok nopo? Kok nopo? Syukuran. Tapi sing saya tak syukuran di sakar dari. Kalau nanti gawe dia tetap syukuran tapi di sakar dari. Salah sak kulo yang tak hitung juta nasi aruhin orang juta nasi suke suke di kon. Mending kau cungel ngelawu kau ceritet teman-teman. Kau ceritet teman-teman. Paham gitu terus kalau suwon jinan gue tuh yakin nak dungo teng mayit gue sampai. Soal kita menentang kefiahnya itu monggo lah karena mulai dulu kefiahnya orang itu nopo beda, beda. Nah gue nganggup hitung dino yang terbaik mau kenyalan sohabat, sohabat itu atau hitung dinani bapak eh. Selama ini adalah nih Wahabi kan kalau hitung dinani mayit itu baik, laka anak olah nasi bidali ke ashabi rasulillah. Nyata nih sohabat atau hitung dinani apa bapak eh. Imam Syafi'i orang sejarah hitung dinani. Nah, gue repot lah teman-teman, gue, kamu yakin saja kalau doa ke mayit itu sampai ya. Soal kita kefiah itu terserah masing-masing. Kalau saya model mitung dinan itu ya, kalau saya menentang itu semacam-macam. Itu variasi. Nah, soal tentang itu biasa, orang usah motor pedal aja, jajal kayak tuku pite. Neng pasar ya, sing sepele ya pite. Kalau satu seket dibeli gak bangkok, kok ya ada yang ngalahan. Duit satu seket, waktu mau untuk pite, ngono. Nah, jadinya orang tentang biasa, barang sepele ya ada yang mentang. Paham ya? Nah jenenge tentang wis tradisine manusa wala yazalu na mukhtalifina ila marhumar rabb. Asal dicek manusa nu ketemu apa-apa entah. Jajal misale Mustofa itu, Mustofa Cingkot, kon tuku HP Samsung sing modern, wong gak janggal. Piye batu malah dolanan. Malah nek emang saku dolanan tas biar jebule dolanan apa HP. Wong yo janggal. Tapi misalnya menggo tasbih terus, monggo ketinggalan zaman. Repot. Dadi nentang ora mulane wong nek ditentang sing biasa ya, cek urusan tahlilan, cek urusan ziarah, cek urusan biasa, penggaweane wong nentang. Paham, wis biasa. Pancen wong digawe niku beda, nggih wong digawe niku wong iki digawe selerane yo beda. Oke, ya kira ngrono apa dadi madhab dadi khas. Ini identitas itu, nak kunut itu NU, nak kunut Muhammadiyah, nak kunut Abu Hanifah Muhammadiyah, Abu Hanifah betul nanti kunut, Ahmad bin Hanbal betul nanti kunut, Imam Syafi'i, jadi 3-1, betul kunut Imam Syafi'i dok, Ahmad bin Hanbal kadang-kadang, nanti Abu Hanifah betul nanti, istisqa ngoten, Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa, mu menentang betul, dia mengatakan sholat istisqa itu tidak benar, tidak ada hadisnya. Karena alasannya beliau, Nabi itu pas khutbah ada orang minta hujan terus Nabi berdoa, tapi tidak dengan kaifiat sholat istisqa sing malik serban macam-macam terus sing nopo nggowo kewan bino mendas selendang ya. Wong kula nate makmum sholat istisqa kiyaine ra nggo selendang betone peci-pecine sing diwalik ya. Ditakoki balik mana sing ngono itu kok mandi to ora mau peci tok. Ya dia sepun. Ngapunten kula lali mboten beta serban nggih pecingan mboten napa-napa nggih, Pak. Dere kancaku ora gacer. Gus Mali kok gak ngene. Pasti ketune kemari. Oh, cangkemmu. Dadi masalah madzhab ku biasa. Nabi Sulaiman nek istisqa malah ras itu, masyhur. Sama delok teng kita majmu. Nabi Sulaiman kekeringan terus dia mau istisqa sama umatnya. Di tengah jalan ada faro'a namlatan, ada semut menengadahkan apa? Tangannya. Berarti kaki depan ke langit. Nabi Sulaiman langsung mulai. Takfihada. Kamu tidak usah istisqa. Doanya semut ini sudah cukup bagi Anda. Rasidu. Dan kalau itu termasuk ulama yang ngejak saya istisqa, aku rapati semangat. Nabi Sulaiman cukup ngebe semut. Tak pikir iwa lilis dungo kabeh kan lebih lebih butuh air lah mereka itu. Tapi kalau lagi nanti sholat istisqa nanti makmum ya ini kalau lagi makmum. Cuma kalau nih ora terlalu semangat tuh gara-gara nih nyetir. Kalau nih ora ulama, kalau nih ora kelapaan masyarakat. Nak ramandi terus mangga ke kiai itu juga nih ngobrol. Ora tak seneng ini kalau. Jadi kalau nih asli orang perkara istisqa muangkel mesti masyarakat itu. Angger ramandi kiai dungane ramandi. Barang mandi saiki jare musim hujan. Daripada geles ra usah wis. Ben aku serok kelakuane. Akhirnya kiai mulai mikir ge Gus, angger bener jenengan camah tok. Wis donga gue bo nangis. Jebule ora udan tenan. Daerah kula udan ku bar istisqa 3 bulan. Terus ulane Desember jare wong Jawa gedene sumber bar wis ora dikaitno mbek istisqa. Mergo wis diomongi Desember jare gedene wong bar wis. Dan iki mulai kata sing mutung mboten istisqa. Bagus ya cara kula iki. Ana cara ngiling-ilingan, nggih ngiling-ilingan nek wong butuh donga kula teko. Ya wonten sing istisqa sowan kula tak warai pidatone ngono nek khotbah ngomong ngene. Gaya ini dia dungo di hutan. Nak ramadi dia biasa mohon kok sampai di suge orang kesampaian. Biasa tuh orang ramadi ini gue biasa. Dan akhirnya sing amin ini orang sing semangat dari kok biasa. Akhirnya ramadi terkenal. Wah repot. Jadi sing semangat di ramadi sing ratenan. Terlalu omong. Ya hubungan mbek pangeran nak kira-kira masalah niku wis ora usah niku sesuai ya cara kula nggih wis ngoten iku lah Nabi sak urip-uripe nggih sak-sangke-sangke istisqa pindah semu tau pisan wiling-ilan anak Nabi nate nglampah aja tiap musim kering panjang istisqa istisqa yo repot mun kan antrosna sunah rasul Nabi bareng udan terus ya salat meneh ben ora pati udan berarti kok nak suwake udan ora kober napa menter pakaian itu terus ayo hentikan hujan salat meneh Jebule ra mandi, malah udan terus arep. Ya biasa mawon, cara kula menawa ana sunan Nabi ku pisan video lakone ku ngiling-ngilingan. Tapi wala taat dulu. Dewe apa pokoke apa wae iku napa wala taat dulu. Aja ngluwahi napa batas. Sesuai surat istisqa niku tren. Napa? Ya, biasa mawon ya nanti pisan kali tapi aja dadi tradisi. Ngendikane Syekh Qadir Jilani ku aja geman dorong manusia, kamu dorong melakukan sesuatu yang Nabi sendiri melakukan jarang-jarang. Terus tentang kitab dunia itu Syekh Qadir cerita Abdul bin Mas'ud senengane nyuwipe ngomah, anggere ana wong kok duha betina dituthuk. Duha itu sawulan pisan eta seminggu pisan. Wong Nabi duha arang-arang kok mbok tiru betina. Ya ana sahabat sing ngoten niku ya. Nggih macam-macam sahabat. Alasannya cara kula masuk akal. Mergo duha iku nek kesuwen tetep fikir, kadang-kadang ya protes. Jadi duha terus kok fikir. Sing duha ya protes, bojone diam-diam ya protes. Jadi bojone duha terus kok tetep larang. Korbane kan institusi sing bernama duha. Cina ora tau duha. Suge. Suge janggal. Hada duha kok. Marah. Wah, ada ya terus duha kok. Iku yo hikmah ulama ngeten. Mana gerona ibadah, gua cuma sampai jadi media tertentu. Mana ulama tak kok itu kayu apa? Itu kayu ya solat. Solat gua apa? Ya sujud. Jadi mari rezeki jembar ya kabari mau nemuin kau nolak rasanya. Rasa anggap itu kayu satu media yang gua jarap. Suge, mereka yang terbukti duka kata rasa suge akan susah dikelak suge hati lo bujamu butuh suge duwe kok bujam suge apa? Hati mana ulama roto-roto lagi biasa malam terus yes biasa wa ya lah kalau digo iling-iling kan Rasulullah nanti ngelapa digo iling-iling wa ustifat nanti sediakan apa aljana itu apa suarga suarga disediakan aku ribat kesedihan para kenapa suarga dan mutakina ketika berapa sing takwa fayaruna ha mongko ningali sapa wong sing takwa ha aljana wa burizat lantin kita ana wal jahimun roko jahim ay uzirat kesedihan kita ana pun roko jahim lil ghawin ketika wong sing. Nah, ini gawin maknanya asli maknanya wong sing lajut. Tapi nak dimaknani lajut, wong mukmin melebu. Akhirnya Imam Suyuti lil gawin ayil kafirin. Asal cek mukmin wis gendo-gendo sithik ora nganti gawin piye-piye cek mukmin. Yes, wae mukmin kafirin. Ya jelas ya lil gawin nak maknani lajut, wong mukmin melebu. Imam Suyuti maknani lil gawin ayil kafirin. Ini iki nunjukno nak paling berat iku kafir. Yo wae eling-eling ya, eling-eling wae fatwaku. Piye-piye wong Islam sing Islam senajan ora salat, iku njogo siklus, njogo mata rantai generasi setelahnya tetep nopo Islam. Dadi kowe kudu nyadari ngoten. Pun nang ngandelku. Lho soal dekne disiksa ora salat yo engkok gampang lah siksa ora salat ono totalane dhewe. Nggih ono nopo? Totalane dhewe. Wakil lan den ucapno lagum kedue kufar, apa aina ma kuntum tak buduna min dunillah. Lagi kita nak teori kalau bener. Gawin itu makna lugote kan wong sing lacut. Tapi nak wong lacut yang lebok na wong Islam, itu sampai keliru. Mergo wong gawin ini diomongi Allah didawi ayi nama kuntum tak buduna min dunillah. Di pangeran liane Allah sing mbok sembah. Padahal wong Islam fase kelah ora bakal nyembah liane Allah. Kan gak mungkin wong Islam didawi Allah ayi nama kuntum tak buduna min dunillah. Di sembok sembah liane Allah. Wong Islam ini mungkin gak kena kitab seperti itu. Bukan mungkin kan, karena orang Islam tetap namung nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita alimnya ulama. So, kalau orang khawarit malam ini, wah ini orang lacut, secara luhut. Wah kok ini orang lacut, jadi aku kudu orang kafir, orang Islam lah lacut, ya lacut, keliru. Mereka orang, wah ini diomongi, ayinama kuntum ta'budu namin dunillah. Nanti yang buat sembah liane Allah. Saya sama tak takoi, orang Islam yang fasik nyembah liane Allah, apa namung nyembah Allah? Nyembah Allah. Cuma nyembah arang-arang ora tau salat. Lah kliru ne arang-arang ini ku tetep perkara. Salat dhuwur ra gelem tapi nek salat id gelem. Wakilaran den ucapno lagum kedue kufar, apa aina ma kuntum? Aina man di kuntum ana sira kabeh tak budina nyembah sira kabeh min dunillah sang liyane apa? Ai wirihi tekse liyane Allah minal asnam sang boro-boro berhala. Yakin to wong Islam fasik nyembah berhala boten? Boten. Dika ngarah diwaleh-walehno aina ma kuntum tak budina apa? Min dunillah. Kalian suruh nana atau bodoh ngekei pertolongan sopo asnam kumeng siro kafe. Bida fil adabi kelawan nolak sikso angkum siro kafe. Angkum sangin siro kafe. Awyan tas suruh nana atau juk tulung sopo kufar. Sopo apa juk tulung sopo apa asnam. Bida fihi kelawan nolak adab an anfusihim. saiki awak dhewe ne asnam la ora bakal iso. Fakuki promoko den ceblokno sapa kufar kulku tegese den cumin bakno sapa kufar. Fiya ing dalam neraka. Hum yo kufar, hum yo asnam walawuna lan pira-pira wong kafir. Wa junudu iblis lan pira-pira pasukane iblis. Iku dilebokno neraka kabeh. Atbahu tegese pira-pira pengikut iblis. Wamanan wong atau akan nurut sopeman di Inggris minal jini sangin menuso sangin jin wal insi lan menuso asma unas kabiane kabeh kalau podo ngucap sopo wong kafir wong ayil wong bunting sing sing lacut-lacut kabeh wahum khaliwati wong lacut via ilam neraka yuk tasimuna itu karan ma'abudim sertane si disembah tawoi demi Allah insini kelakuan mukhafafatim nasakila sing sangko innahu maksudnya wasmuwati ismi ini kumahdufun tibang ay innahu kuna ana sapa kita lafi dolane dene dalam kesesatan mungkin enggak jelas bayine. Niki ketok iki nak wong gawin temen iki mboten tiyang mukmin mergo sampean ngomong ithnu sawikum bi rabbil alamin. Karena kita pernah ngangkat selain Allah tak sejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal wong mukmin ora bakal nganggep liyane Allah sejajar dengan Allah. Ithnu sawikum ai khaisun sawikum sekirane madakno kita kumisra kabeh bi rabbil alamin aklan pangerane salam kabeh. Fil ibadati enggal ibadah. Mulane kula suwun njenengan selingune Allahu Akbar. Wis senajan ora pati paham, pokoke ngerti Allahu Akbar maknane Allah Maha Napa besar. Dengan mengatakan itu sampean tidak pernah mensejajarkan kekuatan Allah dengan kekuatan manapun. Ya, sampean ndak pernah mensejajarkan Allah dengan kekuatan manapun. Mergo ciri utama ahli neraka njing ben muni iznu sawikum bi rabbil alamin. Pernah berkeyakinan bahwa ada kekuatan di luar Tuhan yang setara dengan Tuhan. Lah iku bahaya. Lah sing iso ngilangi niku nggih tradisi kados kita muni napa Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Maha Besar. Kudu yakin. Mulane wis meneng dhuwit barang kuwi aja tenanan wis biasa. Seneng dhuwit normal jeneng manungsa, seneng wedok normal, seneng pangkat normal. Tapi anggap normal aja anggap wah narono dhuwit donya piye? Donya piye luwih ngeri narono oksigen malah tuntas. Pokoknya lawan sithik-sithik misalnya, tapi dhuwit kan penting, Gus. Dilawan ya, rano duit telung dino aja urip, nah rano oksigen, 5 menit sudah apa? Mati. Misalnya rano oksigen tapi rano bumi, kayak ceblok, gak jelas. Jadi saya mikir, tapi rano bumi rano senggawi, bumi diatur. Saya terlatih Allahu Akbar, dilatih situ, itu dilatih. Pokoknya sementing kita orang sampai sampai muni ithnu sawikum bi rabbil alamin. Pernah nganggap di dunia ada yang punya kekuatan seperti apa? Tuhan. Ampun sampai kena aku bilang minta alim. Mana aku sering minta nopo? Allahu Akbar nopo? Allahu Akbar. Nah, ketika ada Nabi, Allahu Akbar tamla'u mizan wa tamla'u mabina sama iwal ardi. Uang mukmin sing lafat nopo Akbar itu ganjaran. Itu bisa ngebahi langit sampai nopo. Karena bisa mensirnakan semua unsur syirik. Ya, mensirnakan semua unsur nopo? Syirik. Ini sering kadang-kadang. Ya, sebabnya pas ngopi, pas asik, ya Allahu Akbar. Rojo pekso. Bapak peso tu senang ane, tak mau coba sewu lah, macam ane beangop, bekukur-kukur, seram tu. Pas hadir kan tu, wiridar pas hadir. Ida dzikir Allah wajilat, ulubum. Nanti pas hadir itu sobat di tenan dia pengiran. So pas keren lah, pas in aja roti yang sastra ni pas masuk, ngomong beangop, mau rutin. Kemudian nak dijajahi dia ini, bersubuh mau coba ini, semua coba beangop, bekukur-kukur, pokoknya jumlahnya podo, cepatan jumlahnya apa? Mboten cocok kula ngoten. Ithnu sawikum bi rabbil alamin. Madakno kita ing sira kabeh bi rabbil alamin fil ibadatin lam ibadah. Nganti wong kafir mlebu neraka mergo madakno Isa, madakno berhala setingkat Allah. Wa ma adallana illal mujrimun. Wa ma adallana lan ora nyesatno nek kita anu dudal sange petunjuk sapa illal mujrimun kecuali wong sing dosa-dosa kabeh Isa itu dikse pira-pira setan. Nggih, ngeten iki. Ai awaluna tegese pira-pira pemula kita, alladzina rupane wong akeh iktadaina kang anut kita bimkan awalina. Fama lana min syafi'in. Nah iki kelirune Wahabi iki. Tiang Wahabi nganggep ora ana syafaat iku dalile fama lana min syafi'in wala sadiqin. Padahal tiang-tiang ahli sunnah berpendapat fama lana min syafi'in omongane tiang kafir utawa tiang dosa sing ning akhirat ora duwe napa syafaat. Mergo ndekne mati napa? Famala namun korano ikut duwe kita min syafi'ina sing ngomong sing nyafaat. Tapi nak tiang mukmin tapi nak tiang Wahabi sing alim ya yakin mboten syafaat. Ki tiang Wahabi sing alim-alim ge do nyarai hadis. Mereka juga yakin ada syafaat. tapi duka nak pecahan-pecahane kuwi tentu. Tapi nak sing kulo nggih sering maos kitab tiyang-tiyang wae. Nak sing alim ya yakin ada syafaat. Karena syafaat itu hadis mutawatir. Ahadits syafa'an mutawatir. Hadis syafaat itu apa? Mutawatir. Semuanya yakin. Sebenarnya seluruh dunia itu yakin ada syafaat Kanjeng Nabi itu yakin. Cuma kapane niku sing nganggur sing melip-melip niku ora kecekel-kecekel. Karena sinare terlalu apa? Sidik. Nah, sing sinare akeh. Karena kepen sinare akeh ngendikane Nabi kuwe wudu sing sempurna, engko raimu murup, tanganmu murup. Jadi ngendikane Nabi pesen nak wudu kon nganti adut-adut ning mriki. Dadi aja pasak napa sikut tangan mriki. Misale wudu sirah nggih. Ngaten nak wudu sirah. Masfur ras ini. Jadi napa jempolan teng napa kuping terus. Ngaten lho nggih. Napa iki penunjuk teng temenunjuk terus nyatel ngantos kofahu summa aqbala wa adbar. Iki guru-guru kula ngantos Nabi nyanatno ngeten iki. Akhirnya kan sak sirah murup. Lah nama madzhab Syafi'i kan rambut sitok cukup terus didudul tok. Kelip-kelip. Nabi nak masuk sirah niku ya sirah wamsahu birusikum masuk siram. Ya sirahku ndak, ndasu kepala. Nang ngono iku jenenge jawe, paham ya. Lah tapi Imam Syafi'i wis kadung ngendikan. Uang jawil sirah sithik jenenge jawil sirah. Akhirnya dianggap cukup. Tapi ora dianggap idealmu cukup tok. Tapi ngendikane Nabi efeknya nanti aku kenali itu susah karena kelip-kelip. Lho itu Nabi kan pernah ditanya sama sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau di akhirat niteni kita padahal kita ini ribuan. Terus Nabi jawab, umpama ana wong duwe unta ta sapi, rupane putih kabeh. Terus sapimu rupane iku sirahe iku ireng, sikile ireng. Kowe niteni gak nggih niteni? Mergo nganggo tanda sing sapimu iku sirahe ana irenge, sikile ana ireng. Sementara sapine wong liya kabeh rupane hitam pekat utawa putih kabeh. Lah umatku yo tak titeni anger raine murup, tangane murup ya iku umatku. Mulane ketika ada Nabi, inna umati yutawna yaumal kiamati hurran muhajjali min atharil wudu. Faman istato ayutila hurra tau fal yaf'al. Mulane ketika ulama kena wudu misale sikut susuk tok adut. Misale mata kaki susuk tok separone napa? Wentes. Pokoke kon susuk kabeh, misale masuk rosi nggih susuk sirah. Bahkan ana ulama sing nyunatno basuh ngantos gulu. Pokoke kon susuk kabeh tapi aja nyemplung kali. Nah itu berlebihan. Lah nek misale ki bantah. Lah nek surup terus tambah sempurna. Lah iku berlebihan kategorine berlebihan. Jadi paham ya gitu. Terus itu nanti disyafaati nanti. Jadi kok Nabi ini tadi disebut yauma taral mukminina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi sumben teng akhirat Kanjeng Nabi utawi sinten mawon ningali tiyang mukmin iku yas'a nuruhum baina aydihim ngarepe yo bersinar durine ngenapa bersinar. Mulane nek wudu sing sempurna aja jual jawel tok. Senajan tok cukup cara mazhab Syafi'i itu tapi enggak cukup untuk mudah diidentifikasi, paham ya? Ya enggak cukup untuk mudah diidentifikasi. Aku mau rasa mbok takwil. Tapi yo ana aliran santri gondrong kira. Wah iku nek dibaso kabeh kan tambah jos, kok rambuté akeh. Yo ora ana agama-agama kias-kiasno ngono. Malah cara fikih rasane to cara fikih. Rambut sing sah dibaso itu sing masih dalam hadir roksi yang dalam kisaran kepala. Terus kula niku kan badhe gundul. Ngeten iki sah sedanten, mergo semua rambut saya posisi di kepala. Tapi nek rambut terlalu gondrong terus wis tok sikut, terus rambutnya mbok basuh sing ujung iku. Lha iku rasa perkara ini sudah keluar dari area kepala. Padahal ketika ada Allah mbasuh sirahmu. Iku jenenge ra sirah tapi ujung rambut. Dadi cara ana wong jenggung iku jenenge jenggung rambut. Paham nggih? Sing diarani basuh kepala ya jenggung kepala. Mulane ketika ulama fikih boleh basuh rambut asal dalam kisaran kepala. Malah rasa ngono-ngono ae. Aneh-aneh. Panggil jadi anak wudhu sing sempurna, jadi gak ngelok Kanjeng Nabi loh, jadi gampang dikenali. Mereka sekali rati kenalin rokok, ini kan hanya sekitar 3 jam. Kalau nanti ngitung, jadi dengar orang masa namun 3 jam. Pokoknya penyelesaian hisab itu hanya separone separo rino. Jadi separone rino kan 6 jam, seperempatnya 2 jam, 3 jam ya, sekitar 3 jam itu selesai hisab itu. Fi qadri rub'in nisfin nahar. Nggih gampang kok mboten cepet sebuti. Bandingane ngaten lho nggih Pak, ora cepet. yaumatab yaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Jadi nanti pas akhiratku ono rai peteng, ono rai padang. Wangger rai peteng delalah iku trene melayu ngiri. Angger rai ne padang delalah trene melayu ngana. Terus faduri babenahum bisuri lahubab. Langsung malaikat gawe pembatas seruat ngene. Bisure itu pembatas. Terus pas ana pembatas iku iki diarani ashabu simal, penduduk kiri iki dianggap ashabul yamin pon. Lah pas mulai ashabul yamin mulai dipilah-pilah meneh papan atas, papan bawah, papan tengah mau. Lah sing kelip-kelip ku kegaro ning tirah ro iku. Iku nak malaikate ra jeli, sing kelip-kelip ku dilebokno sing ora duwe sinar. Akhire katut rene kan. Lah mulane ki aja kelip-kelip maksud tak warai. Iku mulane ki aja kelip-kelip rawan kegaro sing napa? Iya kan dalam waktu sesingkat itu kan rawan salah tangkap kan malaikat lho ora pangeran kuwi maksudnya malaikat. Lah mulane disebut yu'raful mujrimuna bisi warum fa yukhadu bin nawasi wal aqdam. Dadi wong mujrimune kepetara ora ene peteng. Wah iku terus malaikat ditangkepi. Lah wong Islam nggih sami si marum fi wujuhim min atharis sujud. Sok ben nure iku ketok ning bathuk, mboten cap ireng mboten. Tapi ulama ndak ada yang kaitannya dengan ngetok mboten. Kabeh ulama maknane si marum fi wujuhim min atharis sujud sok ben wong mukmin sing sering sujud, sering wudu iku wajahe ono napa? Nur, bathuke lho ono nur. Dadi asar sujud itu ora kok ngetok niku mboten, tapi napa? Nur. Tapi sing ngetok mergo kakean sujud mboten napa-napa. Bagus artinya ya apik ae maksudku. Tapi ora ono kaitane mbek maknane si marum fi wujuhim min atharis. Maknane si marum wae lho yauma tarol mukminina wal mukminati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Dadi kok ngarep bersinar kok nguri bersinar. Mulane ngendikane Nabi Omat almin fauki nuron wa an yamini nuron wa an simali nuron terus sampai terakhir Nabi ngendikan waj ali nuron. Ya Allah jadikan nur di bawahku, di atasku, di kambing kiri kanan semuanya saya jadi nur. Dan itu gampang. Jadi hampir seawak murup kabeh nu kanji Nabi ini tenine ini lebih gampang. Rai ini murup sempurna tangannya gampang. Bareng kelip-kelip nenggone ngurine kuping. Wah, ya berat yo kegaruk iku. Wah, iku kegaruk. Lah engko nek wis dikaei pembatas, faduri babainahum bisuril lahubab. Terus batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min kifalihil adab. Terus akhirnya ditutup sing ashabul yamin otomatis wis ning jero swarga, sing iki otomatis dadi neraka. Lah terus dipanggil, ini ashabus simal, ini ashabil ya. Itu cepet. Lah iku cukup waktu 3 jam cukup. Perkarane padha-padha dikenali lewat duwe nur utawa radin. Lah kok sing kecepet-kecepet ning pager wong munafik. Wong munafik kecepet mergo zamaning donya kanca salat, kanca haji, kanca mergawe. Tapi atine ora iman. Disebut yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqtafis min nurikum qilarji'u wara'akum faltamisu. Munafik bungok-bungok lho riyen kula kancane jenengan teng donya, tapi motifnya beda. Sing sitok wiridan-wiridan tenan, sitok wiridan golek simpati. Sitok semaan tenang seneng Quran, sitok mergawe macam-macam. Iku bahaya. Tapi mung kudu sepuro pangeran, tapi iku bahaya. Sitok salat tenang, sitok salat tren-trenan iku bahaya. Tapi orang nganti munafik sembun rokok ya, tapi kena hisab. Jadi ngamal sing ora ikhlas itu tetep kena napa? Hisab. Lan iku di bengok-bengok. Ungzuruna. Mbok aku ngenteni kuwe, wong kuwe kancaku ning donya. Nak tasbih minurikum ben aku untuk cahayamu. Terus tiang-tiang mukmin ngendikan kilar jiu waro akum faltamisu terus di wow disekat. Terus cepat malaikat ngisap karena identifikasinya cepat. Kalau yang nurnya sempurna ya mukmin, kalau tanpa nur kafir. Ya selalu ning dunia sing ngelok malaikat sing diarani kafir ana nure, diarani mukmin kelip. Lah iku surtirane rada bulet. Oh iku rada bulet ngelok malaikat iku wis bulet iku. Lah ini yang disebut, lah ini yang nanti disyafaati Nabi. Tapi ketemu Nabi suwi karena tadi mesti Nabi kan takok malaikat, sing di nur. Duka kan Nabi kula golek anu kan kesuwen perkarane ya. Ndak ketok nur. Tapi nak sing sinari jelas Nabi ningali wong Islam pangeran yauma tarol mukminin, kamu melihat orang mukmin yas'a nuruhum baina aidi. Wa bi aimani masih depannya ada. Masih nanti itu masih mengedikan yaquluna rabbana atmim lana Nur yang sudah padang ini nanti masih mohon sama Allah, ya Allah atmim lana, sempurnakan lagi nur ini. Wah, akhirnya kok sungle. Mbok penempu wajah kalau Nabi Perso. Kok kok sungguh? Wah sempurna tambah sempurna. Mumpun aman nih mas. Apa hindari ya kelip-kelip pun apa? Hindari. Ini rawan kegaruh nih. Rawan apa? Ini nak wudhu luwai ya. Terus sirah nih ngeten nih. Minimal gue wudhu fardu lah. Nah, misalnya sholat kopiah berarti apa tenang minimal gue wudhu apa? Ngeten nih ngeten ngantos tuh. Apa? Kofani apa namanya? Jidok dibalik normalnya ngeten sampai 3 kali. Kulo ge jarang wudu sempurna kecuali pas salat fardu. Nah, salat fardu kulo wudu sempurna. Riyen Rasulullah ge ngoten. Nabi itu kalau dak untuk salat fardu ge wudu biasa, tapi kalau untuk salat fardu ini wudune napa spesial. Sampai tahlilul yat macam-macam. Ge susuk lah pokoknya napa? Susuk misale niki mirfaqan nganti adut nggih. Nak kaben ngantos nisfus sak. Nggih sak terus pokoke disusui lah, diluwai. Wong-wong kafir ku yakin ora ana syafaat kamalil mukminin kaya ana syafaat kanggo wong mukmin nang malaikat sing malaikat wan nabi nang mukmin. Iki jelas ke Dewi Imam Suyuti, wong kafir sok ben kelo iku mergo ora ana syafaat. Di mana saat itu iri mbek wong mukmin, mergo wong mukmin zaman iku jemen ana syafaat yen iku delok syafaat minal malaikati wan nabiyin wal mukminin. Dadi tiyang-tiyang mukmin sing alim, sing saleh iku saged nyafaat. Wala sadiqin hamid. Nak teng riwayat wong wong ngapal Quran iso nyafaati wong pitu. Dadi nak nakal kula padha mek wong sitok iso nyafaati awakku. Nak nakal banget padha mek wong loro iso susuk. Sik susuk piro? 6. Nak nakalku padha mek wong telu iso susuk 5. Dadi penak nak wis ra ora nakal ya kena nyafaati sik bonus. Wala sadiqin nan ora kanca hamimen kang kena dinut. Sing peduli. E ya humuhu utawa yuhimuhu tegese medulekno ing sadiq apa ampunan urusan kita. Jadi tiang-tiang kafir niku jeng ben ngeluh mergo ora entuk syafaat kados tiang napa muk. Falo annalana mbok yo iku gedhe kita karotan ana Bali. Eros atantekse Bali ladunya maring dunya. Panaku namung ana kita menang mukminin saking wong-wong sing mukmin. Dan iki hebate ulama iki. Imam Ghazali nate dawuh. Wong iku nak kepengin syukur iku mara kuburan. Misalnya sampean dhuwit ra duwe, mertua ngamuk, ibe gedeng, tangga gedeng kabeh. Ki mara kuburan. Mau kuburan terus kowe iso syukur bahwa orang yang sudah mati ratusan tahun atau siapapun yang mati ratusan tahun itu sangat berharap bisa kembali ke dunia dan melafadzkan la ilaha illallah. Terus kowe eling dan aku masih di dunia. Mulane kowe duwe eling nikmat terbesar adalah kita masih hidup. Mergo wong kafir iso ben mlebu neraka keinginannya hanya satu, hanya ingin ada waktu kembali ke dunia. Ya entah beberapa menit hanya untuk melafadzkan la ilaha illallah. Falo annalara karotan fanaku naminal mu. Saiki wong sing lafadz la ilaha illallah dianggep bidah. Ya sembora. Padahal wong kafir iku edan bali ning donya mau ape nglafadzno la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mane Dewi Imam Ghazali nak kowe ning donya ora duwe nikmat, eling kowe iku duwe nikmat sing dikepingini wong sing wis mati sak donya. Ya iku kowe jan apa? Ane sesok hen mara kuburan ya terus ngomong-ngomong gue masih punya nikmat itu karena gue masih apa hidup terus paham ya saling diutang ijek itu kesempatan nyaur wong ijek urik paham ya di dosa itu kesempatan tobat wong ijek apa urik tapi masalahnya di kecepatan dosa menang mereka ijek urik lah itu perkara perkaranya ya itu tapi biaya nikmat terbesar itu gue saiki faktanya jening dulu ketika wong kafir sing wis mati ngelamun berharap falo annalana karotan fanaku nanawa minal mu'minin. Wong kafir berharap supaya balik roj atan tekse balik lak dunia maring dunia fanaku namun kono kita minal mu'minin nasa yang berapa mu'min aute au guna ing dalam kini ditamani korona angen-angen watakuna lantak kutai lafad fanaku naiku jawabu dadi jawabe jawabe tamani lawan lau te lau guna ing dalam kini iku ditamani lau tai lau gunang dalam kene kulit taman iwa naku nanti dalam kene aku jawab udah dijawab taman inna fidal dika saat temen ikutin kono kono kafe ilmat kuri tiksi barang sing disebut mingkis soti ibrahim sang ceritanya ibrahim makomi la ayatan ikutin jadi ayat wa makanan dan orang-orang sopa aksaru maka kaki wong ake mu'mini na mu'min kafe wa inna roh gagalan saat temen ingiran siro lagu ikutin jadi roh buka wala asisi rohim kudat sing menangan ar rohimu terakhir wala suwala mingkat tepat kaum rohim